hamba menyembeli unta. Hamba isti'adah, tawakal dan sebagainya kepada Allah SWT. Jadi perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah itu tauhid uluhiyah. Jadi kita bisa simpulkan perbedaan antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah adalah, kalau tauhid rububiyah itu adalah perbuatan-perbuatan Allah kepada hambanya. Berbeda dengan tauhid uluhiyah. Kalau tauhid uluhiyah adalah perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayyul ikhwah saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Orang kalau menetapkan tauhid rububiyah, maka konsekuensinya dia harus menetapkan tauhid uluhiyah. Kalau kita meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakan, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memberikan rizki, hanya Allah Subhanahu wa taala saja ya yang mengatur alam semesta ini, maka hanya Allah saja yang berhak untuk diibadai. Ya. Demikian juga tauhid uluhiyah. Dia konsekuensinya adalah tauhid rububiyah. Ya. Tauhid rububiyah. Kenapa kita beribadah hanya kepada Allah saja? Karena Allah yang memberikan rizki kepada kita saja. Enggak ada yang lain. Hanya Allah saja yang memberikan nikmat kepada kita. Hanya Allah SWT yang mengatur kita. Ya. Maka ya, karena itulah saya hanya beribadah hanya kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa tauhid rububiyah dan tauhidul asma, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu bagaikan Islam dan iman, atau bagaikan miskin dan fakir. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, kalau disebut salah satunya itu mencakup yang lain. Kalau disebut tauhid rububiyah saja itu sudah mencakup tauhid uluhiyah. Kalau disebut tauhid uluhiyah itu sudah mencakup tauhid rububiyah. Karena saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Tapi kalau disebut dua-duanya baru punya perbedaan sendiri-sendiri. Tauhid rububiyah itu dalam perbuatan-perbuatan Allah kepada hamba. Kalau tauhid uluhiyah itu adalah perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Itu kalau disebut dua-duanya. Sehingga apa? Ada perbedaan. Tapi kalau disebut salah satunya saja, maka mencakup sama yang lain. Ya, makanya misalkan. Misalkan. Dalam hadis tentang pertanyaan di alam kubur. Pertanyaan di alam kubur. Ya. Disebutkan oleh Nabi SAW bahwa malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada mayit tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah man rabbuk? Siapa rabbmu? Di situ man rabbuk? Bukan man ilahuk. Ya. Mungkin saja orang mengatakan, "Oh, berarti cukup tauhid rububiyah saja, man rabbuk?" Rabb di situ penggunaan kata rabb. Ya, kita jawab bahwa rububiyah itu sudah mencakup juga uluhiyah. Ya, pertanyaan man rabbuk itu mencakup tauhid rububiyah, mencakup juga tauhid uluhiyah juga. Atau dalam ayat ailahun ma'allah disebut juga, hanya disebut apa? Ilah atau ilahin nas. Ya, ilahin nas misalkan, atau ailahun ma'allah di situ hanya disebut ilah saja, itu sudah mencakup apa? Rabb. Ya. Naam. Wallahu a'lam. Kama anna ar-rahmata hiya al-wuslatu bainahum wa bainahu 'azza wa jal. Sebagaimana rahmat itu adalah penyambung, penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau tauhid rububiyah tadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, tauhid uluhiyah hamba kepada Allah, sehingga saling apa? Nyambung, ya, berkesinambungan. Begitu pula rahmat, ya, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-hambanya, maka hendaknya hamba sayang kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Tidak ada satu nikmat pun, ya, yang kalian dapatkan kecuali itu datangnya dari Allah saja. Surat An-Nahl ayat 53. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita untuk sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berusaha untuk sabar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga, ya, membuat Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Ya, termasuk di antara kiat agar Allah sayang kepada kita adalah dengan menebarkan kasih sayang di antara sesama manusia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di atas bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala zat yang di atas langit akan sayang kepada kalian. Baik, selanjutnya, wa'lam anna anfasal a'mali wa ajallaha qadran tauhidullah ta'ala. Dan ketahuilah, ini kalimat wa'lam lagi, ini menunjukkan bahwa apa yang akan beliau sampaikan adalah masalah yang penting. Wa'lam itu fi'il amr, perintah, ya, perintah. Maka ini kalimat ini adalah kalimat perintah. Sekarang tergantung apakah itu menunjukkan wajib ataukah tidak, ya, ataukah tidak. Kalau itu datang dari Allah dan datang dari Rasulullah, maka kalimat wa'lam itu adalah menunjukkan wajib, seperti fa'lam annahu la ilaha illallah, itu menunjukkan wajib. Walaupun yang diperintahkan adalah Rasulullah, tapi perintah kepada Rasulullah adalah perintah kepada umatnya juga. Al-khitabu lin-nabi khitabun li-ummatihi. Perintah atau larangan Allah kepada nabinya itu berarti mencakup juga kepada yang lainnya, kepada umatnya, kecuali kalau ada dalil yang membedakan. Taib, kalau kalimat wa'lam ini bukan dari Allah dan Rasulnya, maka itu tidak menunjukkan wajib, ya, itu hanya harapan, iltimas, ya, tolap. Taib. Dan ketahuilah bahwasanya azm fasal a'mal, amalan yang paling utama, wa ajallaha qadran, dan yang paling mulia kedudukannya, yani amalan yang paling mulia, yang paling bagus adalah tauhidullahi jalla wa'ala, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau di sini ingin menjelaskan kepada kita tentang kedudukan tauhid dan keistimewaan apa tauhid, di mana beliau mengatakan bahwasanya amalan yang paling agung, ya, dan kedudukan yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Benar bahwa amalan yang paling agung dan paling mulia adalah tauhid. Oleh karenanya begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam isinya adalah tentang tauhid. Baik, untuk lebih jelas tentang keutamaan-keutamaan tauhid, ya, kita akan sampaikan sebagiannya. Ya, sebagiannya. Yang pertama, di antara keutamaan tauhid adalah bahwa tauhid merupakan nikmat yang paling agung. Nikmat Allah kepada kita itu banyak, kita enggak bakalan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat Allah, nikmat yang paling agung di antara nikmat-nikmat Allah adalah nikmat tauhid. Makanya dalam surat An-Nahl. An-Nahl itu nama lainnya surat apa? Hah? Nama lain dari surat An-Nahl adalah An-Ni'am. An-Ni'am, nikmat-nikmat. Itu nama lainnya. Kenapa surat An-Nahl disebut dengan surat An-Ni'am? Ya, kata para ulama, An-Nahl disebut dengan surat An-Ni'am karena dalam surat An-Nahl Allah banyak menyebutkan nikmat-nikmatnya. Antum kalau baca surat An-Nahl, di situ banyak berisi tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah sebutkan kepada hamba. Nikmat hujan, nikmat rumah, ya, nikmat transportasi kendaraan, ya, banyak, banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada para hambanya. Namun nikmat nomor satu yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl adalah nikmat tauhid, yaitu pada ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan para malaikatnya birruh, dengan ruh yakni wahyu. Jadi wahyu seperti Al-Qur'an, ya, itu disebut ruh. Kenapa? Karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa ruh. Begitu juga manusia tidak disebut hidup kalau dia, ya, tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Ya, kehidupannya tidak ada artinya kalau tidak mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya dengan ruh, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar disampaikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya, yakni dari kalangan para nabi dan rasul, agar memberikan peringatan, an-andiru, memberikan peringatan kepada umatnya, kepada kaumnya. Apa? An-andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya saya. Ini tauhid. Ya, ini tauhid. Jadi sebelum menyebutkan nikmat-nikmat yang lain, nikmat yang pertama kali Allah sebutkan adalah nikmat tauhid. Ini menunjukkan bahwa nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat tauhid. Makanya kata Sufyan ibn Uyainah, seorang ulama uttabi'in, beliau pernah mengatakan, ma an'amallahu ala 'abdihi nikmatan min an yafhamu la ilaha illallah. Tidaklah Allah memberikan sebuah nikmat kepada hambanya, sebuah nikmat yang lebih besar, lebih agung daripada nikmat mereka bisa memahami tauhid la ilaha illallah. Karena banyak orang enggak faham tentang tauhid la ilaha illallah. Kalau kita diberi pemahaman, kalau kita diberi ilmu tentang tauhid, maka bersyukurlah, karena itu adalah nikmat yang paling besar. Yang kedua, di antara keistimewaan dan keagungan kalimat tauhid atau tauhid adalah, ya, ilmu yang pertama kali harus dipelajari. Ya, ilmu itu banyak. Ilmu agama banyak. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu akhlak, ya. Ada ilmu alat, ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab aja macam-macam, ada nahwu, ada sorof, ya, ada syafahi, tahriri, macam-macam banyak, ya, kadang sampai pegel. Itu baru ilmu agama, belum lagi kalau pakai ilmu umumnya, belum lagi kalau ilmu sesatnya. Kan ilmu kan macam-macam, ada yang ilmu sesat juga. Ilmu itu ada dua, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu yang tidak ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, atau ilmu-ilmu dunia yang tidak terlarang. Nah, ilmu yang tidak bermanfaat banyak. Ilmu sihir, pelet, santet, nah, itu ilmu yang tidak bermanfaat. Terus ilmu apa? Filsafat. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, karena itu akan menjadikan manusia apa? Tersesat, bahkan mungkin menjurus juga kepada apa? Kekufuran. Filsafat itu bikin orang apa? Ya, kafir. Betapa banyak orang memiliki ide-ide yang kufur karena dia belajar filsafat. Seperti sekarang yang lagi viral, ya, ada yang bikin disertasi doktor, ya, tapi menghalalkan zina. Ya, anehnya lolos sebagai doktor. Ya, padahal para ulama sepakat, siapa yang menghalalkan zina maka kafir, murtad dengan kesepakatan ulama. Tidak ada perselisihan. Enggak ada perselisihan di kalangan para ulama. Kenapa? Karena zina itu adalah sudah final hukumnya. Dalam Quran, dalam hadis, para ulama juga sudah sepakat. Dan itu semua orang, walaupun yang enggak sekolah pun, ya, ngerti bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Yang enggak sekolah aja ngerti, orang awam aja ngerti. Itu termasuk ma'lum minad-din bidzarurah. Sesuatu yang sangat jelas gamblang dalam agama. Ya, itu. Siapa yang menghalalkannya maka dia apa? Kafir. Bedakan dengan orang yang melakukan, ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah membedakan. Kalau orang misalkan berzina, ya, itu enggak kafir. Enggak kafir. Kenapa? Karena belum tentu dia mengatakan atau meyakini itu halal. Bahkan banyak orang yang melakukan perzinaan padahal dalam hatinya dia ngakui itu adalah apa? Haram, salah dia. Cuma masih kalah dengan hawa nafsunya. Orang mabuk-mabukan sebenarnya ngakui dia itu salah gitu, pengin tobat. Tapi kadang-kadang masih kalah dengan hawa nafsunya. Ya, orang seperti ini ya tidak kafir. Tidak kafir. Ya, imannya berkurang, fasik, tapi tidak kafir. Berbeda dengan orang Khawarij, ya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka mengatakan apa? Dia tidak kafir, dia tetap muslim tapi fasik, berkurang imannya. Berbeda dengan orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Adapun urusannya nanti di akhirat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah mengampuninya, bisa jadi Allah mengadzabnya terlebih dahulu. Ya. Nah, itu kalau melakukan. Tapi kalau dia menghalalkan, beda urusan. Walaupun dia enggak berzina, tapi kalau dia menghalalkan zina, kafir dengan kesepakatan para ulama. Karena berarti apa? Berarti dia nantang Allah. Dia nantang Allah, bilang apa? Haram. Dia seakan-akan ngeyel, enggak ya Allah, enggak halal. Yang benar adalah apa? Bukan haram ya Allah, yang benar adalah halal. Kan gitu, nantang Allah. Kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Protes terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, ini lebih parah. Ya, lebih parah hukumnya. Makanya ikhwan, ya. Hendaknya bagi kita apa? Pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum berada di pesantren yang diajarkan agama yang benar, Quran, hadis, ya. Ini harus kita syukuri. Daripada nanti antum kecemplung ke sekolahan-sekolahan yang sesat dan menyesatkan, merusak diri kita di dunia dan merusak diri kita nanti di akhirat. Kita bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, antum harus bersemangat belajar agama ini, belajar akidah terutama, ya, karena zaman sekarang ini zaman apa? Fitnah, ya, zaman fitnah, banyak syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan. Kalau kita nggak membentengi diri kita dengan senjata ilmu agama, ya, maka kita akan terkena virus-virus pemikiran mereka yang jelas-jelas sesat dan menyesatkan. Taib, yang ketiga di antara keutamaan tauhid juga bahwa tauhid ini adalah fondasi suatu amal ibadah. Makanya dalam surat Ibrahim ayat 24 Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan tauhid itu seperti ya akar pohon. Alam tara kaifa daraba Allah ya masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan? Dan perumpamaan di dalam Al-Quran itu banyak. Ya, sekitar 30-an kalau enggak salah. Ya, perumpamaan di dalam Al-Quran. Dan itu perlu dipahami, ya, karena perumpamaan-perumpamaan itu sangat penting. Allah memperumpamakan kalimah thayyibah, yakni kalimat tauhid. Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang kuat. Ditafsirkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu pohon apa? Kurma. Asluha sabitun, akarnya kuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan tauhid itu seperti akar, karena ini pondasinya. Wa far'uha fis sama, adapun tangkainya menjulang tinggi ke langit. Jadi Allah menggambarkan iman, menggambarkan tauhid itu seperti sebuah pohon yang akarnya kuat. Kalau akarnya kuat, maka dia akan ya subur dan membuahkan buah-buahan. Begitu juga ayol ehwah, keimanan seorang hamba, tauhid seorang hamba, kalau tauhid itu sudah kuat, maka dia akan membuahkan amal soleh. Ya, omongannya baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik, itu semuanya berawal dari apa? Dari tauhid. Makanya seringkali saya ingatkan, kita belajar tauhid, belajar akidah, jangan hanya sekedar untuk teori. Kita belajar tauhid, belajar akidah itu untuk memperbaiki ibadah kita, untuk memperbaiki akhlak kita juga. Ilmu bukan hanya cuma sekedar untuk teori dan apalan, tauhid menjadi tiga, atau untuk membantah orang. Ya, ya itu penting, tapi bukan itu intinya. Tapi inti dari kita belajar adalah bagaimana membuahkan amal soleh, membuahkan akhlak yang baik pada diri kita. Makanya perhatikan, seringkali Rasulullah SAW mengkaitkan antara akidah dengan ibadah, antara akidah dengan akhlak. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Ini apa ini? Ini akidah. Ya, fal yakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Akhlak. Ya. Kemudian fal yukrim jarah, hendaknya dia memuliakan tamunya, tetangganya. Hendaknya dia memuliakan tamunya. Kan gitu. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau memang kamu tauhidnya baik, imannya baik, akidahnya baik, maka akan tercermin dalam akhlakmu. Demikian juga ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa kaum mukminin, orang-orang yang beriman nanti akan melihat Allah besok pada hari kiamat. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal qamara lailatal badri la tudhamuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian nanti besok pada hari kiamat akan bisa melihat Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalian melihat ya bulan di malam bulan purnama. Terang, enggak pakai desek-desekan. Ini masalah akidah. Apakah cuma cukup sampai di situ saja? Enggak. Nabi mengatakan apa? Fa inistata'tum alla tughlabu anis salati qabla tulu'il fajri wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian mampu, enggak ketinggalan, enggak ketiduran dari sholat sebelum terbitnya matahari. Apa sholat sebelum terbitnya matahari? Sholat subuh. Dan dari sholat sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat asar. Lakukanlah. Artinya apa ini, ikhwan? Setelah Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang masalah akidah, Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kita. Jangan belajar akidah itu cuma teori, tapi buktikan dalam amal ibadahmu, terutama masalah sholat. Ya, sholat subuh dan sholat asar terutama. Kenapa? Karena dua sholat ini biasanya yang sering dilalaikan. Subuh biasanya masih enak, tidur, ngorok, ya. Apalagi kalau kasurnya empuk, ya. Apalagi pakai guling, pakai AC, pakai bantal. Oh, ngeliat. Wah, enak itu, apalagi kalau ngeces. Nah, asar juga gitu, waktunya istirahat, atau orang biasanya juga masih kerja. Nah, intinya apa, ma'asyiral muslimin, ya, belajar akidah itu jangan cuma sekedar apa, teori, ya, karena akidah itu adalah akar pondasi yang membuahkan amal soleh dan akhlak yang baik. Taib, dan diantara keutamaan dari tauhid adalah tauhid merupakan intisari dakwah para nabi. Intisari dakwah para nabi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya apa? Bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya saya saja. Ini apa ini? Tauhid. Yani semua para nabi, semua para rasul, prioritas utama dakwah mereka adalah masalah tauhid. Bukan masalah-masalah yang lain. Maka ini menunjukkan keagungan dan keutamaan apa? Tauhid. Dan diantara keutamaan tauhid juga bahwasanya tauhid adalah faktor utama meraih syafaat nabi. Faktor utama untuk meraih syafaat nabi. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku besok pada hari kiamat adalah siapa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Yani orang-orang yang bertauhid. Makanya syarat utama untuk mendapatkan syafaat nabi itu apa? Bertauhid. Kalau yang enggak bertauhid, ya enggak dapat syafaat. Ya. Karena syarat mendapatkan syafaat itu ada dua kan? Apa? Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat An-Najm, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa mim ba'di ayya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat itu enggak bisa memberikan syafaat sedikit pun kecuali kalau Allah izinkan dan Allah ridai. Dan Allah tidak akan mengizinkan dan akan ridha baik kepada yang memberi syafaat atau yang diberi syafaat kecuali kalau dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya faktor utama untuk mendapatkan syafaat nabi adalah tauhid. Orang sekarang kebalik. Sebagian orang kadang pengin cari syafaat nabi, tapi malah dengan kesyirikan. Dengan meminta kepada kuburan-kuburan wali dan sebagainya. Ini kebalik. Justru malah enggak dapat syafaat nabi. Kalau kita pengin mencari syafaat, ya, maka caranya adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kesyirikan. Baik. Dan di antara keutamaan tauhid juga bahwa tauhid adalah kunci utama untuk meraih surga. Kunci utama untuk meraih surga. Sebagaimana dalam hadis, man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Siapa yang meninggal dunia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menyekutukan Allah. Kalau enggak menyekutukan Allah berarti namanya bertauhid. maka dia akan masuk surga. Adapun kalau dia mati meninggal dunia, berjumpa dengan Allah dan dia dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka. Ya. Makanya ketika sahabat siapa? Sahabat Mu'adz bin Jabal ya, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu amalan yang bisa memasukkan kepada surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa namanya? Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Kamu laqad sa'alta an adim. Kamu bertanya tentang masalah yang sangat besar, yaitu amalan yang memasukkan ke surga. Ini pertanyaan yang sangat penting. Dan itu sangat mudah. Terus kata beliau apa? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kunci utamanya adalah kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun dan apapun. Maka kunci utama untuk menginjakkan kaki kita di surga adalah dengan tauhid. Baik. Dan masih banyak lagi, ikhwan. Keutamaan-keutamaan tauhid, ya, banyak sekali, itu hanya sebagian kecil saja tentang keutamaan-keutamaan tauhid. Baik. Apakah jika kita menyimpan harta, tabungan, dan lain-lain untuk kebutuhan beberapa hari, berarti ketawakalan kita belum sempurna? Kita enggak mengatakan seperti itu. Ya, kita, karena orang menyimpan, ya, itu salah satu ikhtiar juga untuk menyimpan hartanya daripada hilang, daripada diambil orang, dicuri orang, dan sebagainya. Tidak mengapa seorang menyimpan. Ya. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam kemarin mencontohkan kepada kita agar kita meniru tawakalnya burung. Maksudnya burung saja ya. Begitu mantap tawakalnya. Ya. Jangan sampai manusia malah kalah sama burung gitu loh. Tapi untuk masalah penyimpanan boleh apa tidak? Boleh. Enggak ada masalah. Bukan berarti kemudian terlarang atau menunjukkan bahwasanya itu dia tidak bertawakal. Enggak. Ya. Itu salah satu usaha, dan tawakal juga adalah salah satu pilarnya adalah ikhtiar, ya, berusaha. Enggak ada masalah. Ya. Bagaimana Ustaz caranya meninggalkan musik karena anak masih sulit meninggalkannya? Antum di pondok masih sulit meninggalkan musik? Ya. Kalau di pondok sulit meninggalkan musik, apalagi kalau di rumah. Nah. Pertama, ayolah wah caranya. Pertama, antum yakini dulu. Antum pelajari tentang hukum musik dan nyanyian. Itu dulu. Coba baca buku ya yang ditulis oleh para ulama. Banyak bahasa Arab, banyak. Ya, bukunya Imam Ibnu Qayyim, ada buku khusus tentang masalah musik. Ya. Ada buku Syekh Albani, Tahrimu Alatit Tarb, haramnya musik dan nyanyian. Ada kalau enggak salah juga ada bukunya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang haramnya musik. Itu antum ilmui. Ya, mantapkan dulu dalam diri kita bahwa itu adalah haram, itu adalah dilarang oleh syariat. Dengan keyakinan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala larang pasti membawa keburukan bagi kita. Ya, jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Ya. Ini. Jadi ilmui terlebih dahulu, kemudian mantapkan dalam hati kita. Yang kedua, ayolah ikhwah, caranya adalah tinggalkan segala hal yang bisa membangkitkan kita kepada musik. Contoh, teman-teman, ya, kalau ada teman-teman yang masih doyan, hindari. Atau masih nyimpan alatnya, ya, mungkin dia masih nyimpan apa nyanyian-nyanyian, buang. Atau masih nyimpan gitar misalkan. Misalkan ya di rumahnya. Wah, semuanya yang berbau hal itu tinggalkan. Dan itu semua kemaksiatan seperti itu. Kalau antum masih memilikinya atau masih berteman dekat-dekat, ya, setan akan gampang untuk apa? Menggoda kita. Makanya perhatikan dalam ayat perzinaan, Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan menjauhi. Artinya jangan mendekati, afwan. Jangan mendekati. Kalau mendekati saja enggak boleh, apalagi apa? Melakukan. Ya, apalagi melakukan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa juga, yaitu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memudahkan kita untuk hijrah dari musik dan nyanyian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita enggak bisa. Maka minta pertolongan kepada Allah. Ya, perbanyak doa. Allahumma sabbit qalbi ala ta'atik, ya Allah, kuatkanlah, tetapkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu. Minta pertolongan kepada Allah sebentar. Kemudian yang paling penting juga adalah sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, sibukkan dengan menghafal Quran, sibukkan dengan membaca ilmu-ilmu agama, belajar menuntut ilmu. Ya, karena kalau kita itu kosong, kalau kita ini apa namanya, banyak nganggurnya, banyak ngelamunnya, maka setan akan menggelincirkan kita. Kata Imam Syafi'i, an-nafsu illam tushilha bi ta'atillah sahwalatka bi ghairih. Jiwa itu, kalau kamu tidak menyibukkannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menggelincirkanmu kepada selainnya, yakni selain ketaatan. Karena manusia itu pengennya gerak. Telinga pengenin dengerin. Ya, kalau enggak kita sibukkan untuk mendengarkan yang baik-baik, akhirnya dengarkan yang jelek. Lidah kita, kalau kita enggak sibukkan untuk ngomong yang baik, untuk hal-hal yang positif, akhirnya apa? Ya, pengennya ngomong yang jelek. Begitu seterusnya. Nah, wallahu a'lam. Allah itu maha mampu dan maha kuat. Bisakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu yang lebih besar dari Allah? Ya, Allah mampu. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Ya, maha mampu atas segala sesuatu. Tapi menciptakan sesuatu yang lebih besar darinya itu tidak mungkin. Karena Allah SWT telah menetapkan bahwa yang paling besar adalah dirinya sendiri. Allahu Akbar. Ya, Allah SWT adalah zat yang maha besar. Ya, nah, jadi Allah SWT mampu. Mampu untuk menciptakan. Tetapi, ya, apa namanya, bukan berarti kemudian melakukan hal-hal yang mustahil. Ya, yang menyelisihi hikmah dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukum berpindah ke kota Madinah dengan niat agar terhindar dari Dajjal? Ya, boleh aja. Kalau bisa, ya, kalau bisa antum ke sana, ya, boleh-boleh saja. Tapi ingat, ya, perkataan Salman Al-Farisi, innal ardhal muqaddasata la tuqaddisu ahada. Sesungguhnya kota yang baik itu tidak membuat penghuninya mesti baik. Wa innama yuqaddisuhu amal. Yang bikin dia baik, yang bikin dia mulia, itu bukan kotanya, tapi apa? Amalnya. Abdullah bin Ubay bin Salul tinggalnya di Madinah, tapi dia tokoh munafik. Tinggalnya di Madinah. Abu Jahal tinggalnya di Mekah. Jadi percuma kita kalau kita berada di Mekah atau Madinah, tapi amal kita tidak baik. Yang paling penting itu adalah amalnya. Walaupun kita tinggal di Indonesia, walaupun kita tinggal di Jawa, ya, walaupun kita di Amerika, Afrika, di hutan sekalipun, ya, tidak diketahui oleh orang, tapi kita menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh lebih baik daripada tinggal di kota Mekah, tinggal di kota Madinah, tapi kita bukan orang yang beriman, bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling penting itu amal, bukan di mana. Apalagi ketemu Dajjal belum tentu. Bisa jadi kita mati sebelum keluarnya Dajjal. Ya kan? Nah, jadi kalau tujuannya agar terhindar dari Dajjal, ya bagus niatnya. Tapi kan itu tujuan yang belum tentu didapati oleh semua orang. Ya, belum tentu didapati oleh semua orang. Bahkan dalam kisah tentang Dajjal itu ada orang yang tinggalnya di Madinah karena dia munafik keluar ngikuti Dajjal. Ngikuti Dajjal. Jadi Dajjal itu dalam riwayatnya walaupun dia enggak bisa masuk kota Madinah dan kota Mekah karena dijaga oleh malaikat, akhirnya dia menghentakkan kakinya sehingga terjadi goncangan di kota Madinah dan kota Mekah. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik Yahudi yang tinggal di Mekah dan Madinah akhirnya keluar menjadi apa? Menjadi pengikutnya Dajjal. Ya, yang selamat itu adalah yang beriman. Orang-orang yang pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita misalkan nih, pertama belum tentu ketemu sama Dajjal. Anggaplah ketemu Dajjal, tapi kita enggak beriman. Tetap aja nanti malah ketemu Dajjal karena akan dikeluarkan secara paksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting adalah amalnya. Sekali lagi yang paling penting adalah amalnya. Apakah kalamu Al-Qur'an juga dikatakan alam sebagaimana ucapan Syekh wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam? Tidak. Karena kalamu Allah itu adalah sifat. Kalam itu adalah sifat Allah. Dan sifat itu ngikut kepada zat. Ya, kaidahnya as-sifatu tabi'atun lidzat. Sifat itu ngikut kepada zatnya. Itulah kenapa Al-Qur'an menurut keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, Al-Qur'an itu kalamu ghairu makhluk. Bukan makhluk. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu kalamu dan kalam itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat mengikut kepada zatnya. Sekarang kita tanya, Allah itu makhluk apa tidak? Tidak. Dia adalah khaliq. Berarti sifatnya ngikut kepada zatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia bukan makhluk. Karena ngikut kepada sifatnya. Adapun ucapan kita makhluk, karena ucapan kita mengikut kepada zatnya. Ucapan makhluk berarti makhluk. Ucapan Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk karena ngikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-kalamu fi sifat kal kalami fi dzat. Itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Nah, jadi apakah itu termasuk alam semesta? Tidak. Ya. Tidak termasuk. Karena yang dimaksud alam semesta selain Allah maksudnya adalah yang makhluknya. Adapun kalam dia ngikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.